السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Hasyr ayat yang ke-11. Nah, silakan dibaca. Baca Bu Rani ya. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab, sungguh jika kalian diusir, niscaya kami akan keluar bersama kalian. Dan kami tidak akan patuh kepada seorang pun selama-lamanya. Dan jika kalian diperangi, niscaya kami akan membantu kalian. Dan Allah Maha menyaksikan, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jazm, taro fi'il mudhari, majzum bilam, ilal ladzina jar majrur, nafaqu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, yaquluna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, liikhwani jar majrur him mudhaf ilaih. Alladzina isim mausul sebagai na'at dari ikhwani. Kafaru fi'il madhi alwaw sebagai fa'il. Min ahli jar majrur alkitabi mudhaf ilaih. Alam alamu taukid in harfu syartin. Ukhrijtum fi'il madhi majhul. Naibul fa'ilnya tum ya. Alam alamu taukid nahrujanna fi'il mudhari nahrujanna itu fi'il mudhari dia mabni karena bersambung dengan nun taukid ya. Oh, ada nun taukidnya jadi mabni. Nahrujanna ya, ma'akum jar dulu fa'ilnya mana? Oh iya. Fa'ilnya nahnu Ustaz. Iya. Ya. Ma'akum ma'anya dhorof kum mudhof ilai alwaw harfu atfin la la na na na nafiyah nafiyah la nafiyah nuti'u fi'il mudhari fa'ilnya nah nahnu fikum jar majrur ahadan maf'ul bih dari nuti'u abadan ini hal ya dhorof. Oh iya ya dhorof abadan dhorof kan soalnya. Alwau harfu atfin in harfu syartin. Qutiltum fi'il madhi majhul. Tum sebagai naibul fa'il. Alam alamu taukid nansuranna. Ini fi'il mudhari. Tadi mabni ya kan alam taukid. Kum maf'ul bih. Alwau harfu atfin Allah lafzul jalalah sebagai mubtada. Yashhadu fi'il mudhari fa'ilnya ke Allah. Inna harfu taukid wa nasbin hum isim inna Alam, alamu taukid, kadibun, innahum lakadibun. Ini Khobar. khobar inna ya Ustaz? Iya, khobar inna. Oh, ya, khobar inna. Ya, khobar inna. Tafsirnya, alam tanzur ilal munafiqina yaquluna liikhwanihim fil kufri min yahudi bani nadhir lain akhrajikum Muhammadun wa man ma'ahu min manazilikum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan sa'alana khidli annakum aw tarakal khuruja ma'akum wa la in qatalukum lana'awunannakum 'alaihim wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna fima wa'du Fima wa'adu. Wa'adu fima wa'adu bihi yahu fima wa'adu ya yahudu ya ini fa'ilnya wa'adu bihi yahudu bani nadhir apakah tidak kamu lihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara mereka dari kalangan dari orang kafir dari kalangan Yahudi bani nadhir bahwa sungguh jika Muhammad mengusir kalian sungguh jika Muhammad dan para pengikutnya orang-orang yang bersamanya mengusir kalian dari tempat tinggal kalian niscaya kami akan keluar bersama kalian dan kami tidak akan menaati seseorang pun selamanya ketika mereka meminta kami untuk apa ya ini menghinakan kalian. Oh, untuk ketika mereka meminta kami untuk menghinakan kalian atau meninggalkan atau tidak keluar ya atau tidak keluar bersama kalian. Dan sungguh jika kalian di sungguh jika kalian diperangi bukan maka, oh, jika, jika mereka memerangi kalian. Apa Ustaz? Ya, jika mereka memerangi kalian. Dan jika mereka memerangi kalian, niscaya kami akan menolong kalian melawan mereka. Bu, berani? Kemana berani? Baik ya, Anda lanjutkan. Dan jika mereka memerangi, itu mereka itu Nabi Muhammad ya. Jika mereka Nabi Muhammad yang memerangi kalian, maka sungguh kami akan menolong kalian untuk melawan mereka. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik itu berdusta dengan apa yang mereka janjikan, ya, yaitu Yahudi Bani Nadir. Taib ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang munafik yang mereka mengatakan kepada saudara mereka, yaitu orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, jika kalian diusir, ya, yaitu diusir oleh Nabi Muhammad SAW, lanakhrujanna ma'akum. Niscaya kami akan ikut keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum. Dan kami tidak akan mentaati ahadan abada, ya, seorang pun fikum, ya, yang ingin menyakiti kalian, ingin menyerang kalian abada selama-lamanya. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan jika kalian diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, lanansurannakum, niscaya kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Maha bersaksi sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Oh tadi wa'adu bihi Yahuda ya. Karena kan yang menjanjikan adalah orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik itu yang kita ketahui mereka adalah orang yang di dalam zahirnya menampakkan ya keimanan, namun dalam hatinya menyimpan kebencian yang sangat kepada agama Islam. Dan ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang munafik yang saat itu ada di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka seringkali membuat makar ya, menggerogoti Islam dari dalam ya, duri dalam daging ya bagi umat Islam. Karena mereka bersekongkol menghasut ya orang-orang Yahudi agar memberontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka Rasulullah membuat perjanjian perdamaian dengan beberapa kabilah Yahudi ya. Di antaranya adalah Yahudi Bani Nadir ya. Dan juga Yahudi Bani Quraidah. Namun orang-orang munafik berusaha bagaimana supaya orang-orang ya Yahudi ini ikut memerangi ya umat Islam. Nah, orang munafik ini ingin menyerang Islam dari dalam ya, sementara mereka ya, karena orang munafik tidak berani terang-terangan menyerang kaum muslimin, tidak berani. Karena kalau mereka menyerang kaum muslimin, mereka akan binasa. Orang munafik ya, ini tidak boleh dibunuh karena mereka menampakkan keimanan ya. Makanya kenapa setelah perang Uhud ya, setelah jelas pembangkangan orang munafik pada perang Uhud ya, 300 orang membelot pada perang Uhud, tapi Rasulullah tidak menghukum mereka karena mereka adalah muslim. Namun kalau mereka memerang kaum ya, memerangi kaum muslimin, maka ya ini boleh dibalas serangan mereka ya. Makanya orang munafik ini ya, mereka itu licik ya. Mereka enggak berani memerangi kaum muslimin, maka mereka menggunakan lisan mereka untuk menghasut orang-orang Yahudi. Dan untuk meyakinkan orang Yahudi, mereka katakan kalau sekiranya kalian diusir oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya, kami akan ikut pergi bersama kalian. Dan kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian. Ini adalah janji manis orang munafik kepada orang Yahudi. Dan kita tahu bahwasanya orang Yahudi adalah pendusta, ya. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Dan Allah bersaksi, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in kutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum layuwallunnal adbara thumma la yunsurun. Dan sungguh jika mereka diusir, mereka tidak keluar bersama kalian, bersama mereka. Dan jika mereka dibunuh, diperangi, dan sungguh jika mereka diperangi, tidaklah mereka menolong mereka. Dan jika sungguh mereka akan berpaling, kemudian tidak menolong. Alam lam taukid in harfu syartin ukhriju fi'il madhi majhul la harfu nafi yahrujuna fi'ilun mudore alwawus sebagai fa'il ma'a dorof hum mudhof ilai alwawu harfu atfin alam alam taukid in harfu syarat kutilu fi'lun madhi majhul. Jadi apa nama tadi, lamnya bukan lam taukid, itu namanya lam ibtida ya? Alam lam ibtida kutilu fi'lun madhi majhul la nafi yansuru nahum yansuru fi'lul mudhari al wawu sebagai fa'il hum maf'ul bi sebagai al wawu harfu atfin la lam lam harfu ibtida in harfu syarat nasoruhum nasoru fi'l fi'lun madhi al wawu sebagai fa'il hum maf'ul bi alam lam ibtida luwa yuwaluna fi'lun mudhari anon anon non toket yang toket adbaro adbaro maf'ul bi albaro maf'ul bi thumma harfu atfin la la nafi lam nafi yunsorun putus-putus bentar enggak yunsorun fil mudhari ya yunsorun fil mudhari majhul ya majhul terus wawunya fa'asirnya wawunya naibul fa'il nah naibul fa'ilnya al-wawu ya tafsirnya lain ukhrijul yahudu lain ukhrijal ukhrijal lain ukhrijal yahudu minal madinati la yakhruju munafiquna ma'ahum wala in kutilu la yuqatiluna ma'ahum kama wa'adu wala in qatalu ma'ahum la yuwallunal adbaro firaron munhazimina thumalayan suruhumullahu bala yahdaluhum yudilluhum bal yahdaluhum wa yudilluhum dan sungguh jika kaum Yahudi diusir dari Madinah mereka tidak orang-orang munafik itu tidak keluar bersama mereka dan jika mereka dibunuh maka diperangi jika mereka diperangi maka tidaklah mereka berperang bersama mereka sebagaimana janjinya sebagaimana mereka telah berjanji dan jika mereka berperang bersama mereka maka sungguh mereka akan berpaling ke belakang dan lari munah jamina itu apa berlari tunggang langgang gitu ya tunggang langgang kemudian kemudian Allah tidak akan menolong mereka bahkan membiarkan mereka dan mereka menghina mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa lain qutilu la yansurunahum wa lain nasaruhum layuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Jika mereka diusir, yaitu Yahudi Bani Nadir, la yakhrujuna ma'ahum, ya orang munafik itu tidak keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, yaitu orang Yahudi, la yansurunahum. Ya orang munafik itu tidak akan menolong mereka. Wala in nasaruhum. Kalaupun ya orang munafik itu menolong mereka, la yuwallunna al adbara summa la yunsarun. Jadi mereka akan lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Ini adalah keadaan orang munafik. Dan memang ini yang terjadi ya. Ketika waktu itu ya, Yahudi Bani Nadir berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengusir Yahudi Bani Nadir. Dan ketika mereka diusir oleh kaum muslimin, ternyata orang munafik tidak ikut pergi bersama mereka. Orang munafik tetap ada, ya, karena kita tahu bahwa setelah kejadian pengusiran Yahudi Bani Nadir, nanti ada perang Uhud, ya, di mana dalam perang Uhud Yahudi Bani Quraidah yang berulah, di mana mereka bersekongkol dengan orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah dari luar dan dari dalam. Dan orang munafik tetap ada bersama mereka. Artinya orang munafik ini tidak ikut yang pergi bersama Yahudi Bani Nadir. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang munafik ini dia nggak peduli, ya, apakah dia Muslim atau non-Muslim, selama ya itu bisa membantu kepentingan mereka, yaitu menghancurkan Islam dari dalam, maka mereka akan jalankan. Ini orang munafik. Itulah kenapa orang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir jelas musuh kita, langsung bisa diperangi. Tapi kalau orang munafik, ya secara lahir tampilannya mirip kita, ibadahnya sama seperti kita, sholat bersama kita, yang semacam ini nggak boleh diperangi, ya. Kecuali jelas-jelas melakukan sebuah perbuatan yang memerangi kaum muslimin, baru ini boleh diperangi. Dan mereka ini licik, ya. Mereka licik, mereka selalu menggunakan kekuatan lain untuk menyerang kaum muslimin, ya, dengan cara memanas-manasi orang Yahudi dan selainnya. Nah, silakan Bu Am. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Sungguh kalian orang-orang muslim lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak memahami. La harfu taukid antum sebagai mubtada, dhamir sebagai mubtada, asyaddu itu isim tafdil sebagai khabar, rahbatan tamyiz fi sudurihim jaru wa majrur him mudhafun ilaih minallah zalika isim isyarah sebagai mubtada bi annahum jaru wa majrur hum mudhafun ilaih qaumun khabar kan abu yeah. Harfu jarin anna harfu taukid lima nasbin hum tu isimnya anna, oh iya yeah. Bi anna apa tadi Ustaz? Afan? Al-ba'u harfu jarin anna harfu taukid wa nasbin. Al-ba'u harfu jarin anna harfu taukid wa nasbin hum dhamir muttasil sebagai isim inna qaumun khabar inna la yafqahun la harfu nafiyah yafqahun fi'al mudhari al-bau fa'il tafsirnya la khawful yahudi wal munafiqina wa khasyiatuhum iyyakum ayyuhal mu'minuna a'zamu wa ashaddu fi sudurihim min khawfihim wa khasyiatihim min Allahi wa dhalika bisababi annahum qaumun la yafqahuna azimatallahi wal imana bihi wa la yarhabuna iqabahu. Artinya benar-benar ketakutan Yahudi dan orang munafik dan hanya kepada kalian takutnya mereka wahai orang mukmin lebih besar dan sangat takutnya mereka dalam hati mereka daripada ketakutan mereka kepada Allah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak memahami keagungan Allah dan beriman dengannya, dan tidak takut dengan hukuman-hukumannya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika biannahum qaumun la yafqahun. Kalian lebih ditakuti, ya, di dalam dada-dada mereka, yaitu dada orang munafik, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika biannahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Jadi orang munafik itu lebih takut kepada kaum muslimin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena orang-orang munafik itu keimanannya tidak sempurna. Ya. Mereka pun beriman hanya karena takut diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Sebetulnya mereka tidak mau beriman. Tapi kalau mereka memutuskan jadi orang kafir, maka pilihannya kan antara diperangi atau membayar jizyah. Jadi mereka lebih takut kepada kaum muslimin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka itu setengah-setengah. Mereka tidak beriman ya kepada Allah secara sempurna, tidak percaya ya, setengah percaya kepada hari akhir, setengah percaya kepada surga dan neraka. Jadi keimanan mereka tidak sempurna sehingga mereka lebih takut kepada kaum muslimin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang semodel dengan orang munafik itu hanya takut dengan apa yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Sementara yang gaib seperti Allah Subhanahu wa taala, kemudian surga dan neraka, mereka kurang beriman ya, karena orang yang kayak begini nih ya butuh melihat secara langsung baru mau beriman. Sementara orang Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka cukup baginya untuk meyakini semua hal tersebut. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka lebih takut kepada kaum Muslimin dibandingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya silakan. Tahril ya, baca Pak. Bentar, Ustaz. Ayo. Ya, ayat 14 ya, Ustaz ya? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbentang. Mahasiswa itu yang terlindungi. Berbenteng gitu ya, dibentengi. Yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan mereka antara sesama sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Now, sebentar Ustaz. Ya Rab. La nafiatun. Lagi buka bukunya Ustaz, kemarin sempat membaca Ustaz. La harfu nafi yuqatilu fi'lun mudhari Yukotiluna bukan yukotilu. Ya, yukotiluna fil mudhari. Al-wawu sebagai fa'il. Kum dhamir muttasil sebagai maf'ul bih, Ustaz ya. Jami'an hal mansub illah dulu pasti ya, atau harful istisna atau ada tulis istisna illah harful istisna fi koron jar majrur saat ya fi koron ya. jar majrur muhassanatin naat au harfu atfin biwara'i jar majrur judurin mudafun ilih. Baksu itu mubtada. Ya, baksu mubtada hum mudafun ilai. Baina arf dorf makan hum sebagai mudafun ilai. Syadidun khabar. Tahsabuhum tahsabu fi'lun mudhari hum fa'ilnya apa fa'ilnya? Iya ya, tahsabu fa'ilnya anta ya. Fa'ilnya tadabbur mustatir Ustaz ya. Iya. Fa'ilnya anta hum hum mudh hum itu maf'ul bih Ustaz ya. Maf'ul bih. Jami'an itu Jami'an itu ini hal. Afulun bihi hal Ustaz. Hal. Wa kulu bihim wa al wa harfu atfin Ustaz ya. Ini wawunya wa hal ya. Wa kulu buhum. Wawunya wa hal namanya. Oh al wa hal. Wa kulu buhum al wa hal Ustaz ya. Al wa lil hali gitu. Al wa lil hali Ustaz ya. Qulubuhum qulubun mubtada hum sebagai mudhafun ilaih syatta khabar dzalika isim isyarah bi annahum dulu dzalika isim isyarah itu sebagai mubtada ya bi annahum jar majrur humnya sebagai bi anna annanya kan isim umnya isim anna isim anna Ustaz ya. Isim anna qaumun khabar anna la yaqilu la harfu nafi yaqiluna fi'il mudhari al wawu sebagai domir fa'ilnya al wawu sebagai wau al wau sebagai fa'ilnya. Naam. Dan yes, sir. Ini kalau terjemahannya saya enggak ini sir. Ya, apa yang baca dulu? Ala. Sebentar, sir. Saya lagi. Saya gedein dulu, sir. Ya. La yuwajahukumul yahudu bi qitalin mujtami'ina illa fi qoran kan tadi ada di ayatnya iya illa fi qoran muhsanatin bil aswari wal khana diki aw min khalfil haytani allati yatasattaruna biha li jubnihim walir ra'bil ladzi tamakkana min qulubihim adawatuhum tadi ini iya adawatuhum adawatuhum fi ma bainahum syadidatun tadunnu annahum mujtami'una 'ala al-kalimati wa 'ala kalimatin wahidatin 'ala kalimatin wahidatin walakin qulubuhum mutafarriqah wa dzalika bisababin annahum jangan ditanya ini bisa babi wa dzalika bisababi annahum qaumul la yaqiluna amrallahi wa la yatadabbaruna ayatihi naam tidak menghadapkan wajah mereka tidak menghadapkan bukan. Orang Yahudi tidak berani menghadapi kalian. Oh ya, orang Yahudi tidak berani menghadapi kalian dengan peperangan mujtamina secara keseluruhan gitu ya. Secara serempak gitu ya. Secara serempak illa fi kecuali di dalam kecuali kota yang di, terbentengi dengan ya. Pagar-pagar dan parit-parit. Kecuali di dalam apa maksud? Kota yang dibentengi dengan pagar-pagar dan parit-parit. Kecuali di dalam kota yang dipagari dan dibentengi dan parit-parit atau min khalifi. Dari belakang dinding atau tembok. Dari belakang tembok yang allati yatas. Yang menutup mereka li junubihim karena jubun itu pengecutnya. Oh iya. Karena kepengecutan setia. Iya. Karena kepengecutan dan walirrohbi. Dan ketakutan yang dan bercokol di dalam hati mereka. Dan ketakutan yang bercokol min kulubihim dari hati mereka. Ada. Permusuhan di antara mereka sendiri itu keras. Ya, permusuhan di antara mereka sangat keras. Tazunnu annahum Kamu menyangka bahwasanya mereka itu bersatu di atas kalimat yang satu. Oh ya, kamu menyangka mereka bersatu di atas kalimat yang satu. Tetapi hati-hati mereka sebenarnya berpecah belah. Dan itulah sebab sesungguhnya mereka kaum yang tidak berakal amarullah yang memahami ya dalam perintah Allah dan mentadabburi dan tidak mentadabburi ayat dan tidak mentadabburi ayat-ayat Allah maksudnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Orang-orang Yahudi itu tidak berani memerangi kalian, ya orang Yahudi dan orang munafik. Tidak berani memerangi kalian illa fi quram muhassana, kecuali di dalam kota yang muhassana, yang dibentengi, au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu sangatlah keras. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, engkau mengira mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka itu ya berpecah belah. Dzalika biannahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka merupakan kaum yang tidak berakal. Jadi orang Yahudi dan orang munafik tidak akan berani selamanya memerangi kaum muslimin kecuali di dalam ya benteng atau dari belakang tembok. Karena mereka ini punya sifat pengecut. Dan sifat pengecutnya orang Yahudi itu terlihat sampai hari ini ya. Terlihat sampai hari ini. Kita lihat di berita bahwa mereka seringkali ya menyiksa dan menangkapi anak kecil, orang tua dan wanita ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat pengecut ya. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sangatlah keras. Jadi jangan dikira kalau orang Yahudi itu dan orang kafir yang lainnya mereka itu bersatu di atas kalimat yang satu, tidak ya, bahkan permusuhan di antara mereka sangatlah keras. Ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira bahwasanya mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka bercerai-berai, berpecah belah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, kita lanjutkan. Abu Ibrahim ya, coba baca Abu Ibrahim. Ya. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبل أمرهم ولهم وبل banyak panjang pak وبل أمرهم apa pelan pelan aja ذاقوا وبل أمرهم gitu ذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم. Kah harpun jaya main dulu. Oh, namsat. Kamasal yang seperti itu orang seperti itulah orang-orang yang di dalam hati mereka koriban. Min koblim itu bukan dalam hati. Kalau hati mah kolbihim. Maksudnya mereka itu seperti orang yang sebelum mereka koriban yang tidak yang belum lama. Seperti orang yang belum lama. Ya, maksudnya orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah itu sifatnya sama dengan orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Musa dan Isa. Itu kan belum lama itu. Baik, lanjut. Zaku itu telah merasakan. Mereka telah merasakan bala. Itu, merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka. Merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka asap azab yang pedih. Nah. Kamasalik kaf huruf jer masal jer majrur alladzina na'at min harfun jer. Bukan, alladzina bukan na'at. Oh. Alladzina itu. Oh, mubtada ustaz. Masa mubtada lagi. Mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Nah. Iya, mudhaf ilaih. Min harfun jar, kablihim, jar majrur, him, mudhafun ilaih. Qariban. Qariban hal ya. Afan, qariban itu kan waktu ya, dekat gitu ya. Zorof. Oh, zorof. Zorof zaman. Zaku fil madi. Oh, fil madi. Failnya wabala ya maful bi maf'ulun bi amrihim amri mudaf ilai mudafun ilai him mudafun ilai walahum harfun atop walahum lahum jar majrur sebagai khobar adzabun. Mubtada istad. Alim na'at. Terus? Tafsirnya? Mislu ha'ula'il Yahudu. Yahudi? Yahudi. Fama hal. Fima hala bihim. Fi mahalla bihim min ukubatillahi min uqubatillahi kamasalil kuffari Quraisy, kamasali kuffari Quraisyin, kamasali kuffari Quraisyin yauma Badar, yauma Badrin ya. Wa yahudu bani wa yahudi bani Qainuqa Kunaiko. Haitsu taku syai'un. Haitsu dhaqu su'a. Su'a akibati kufrihim. Akibati kufrihim wa'adatuhum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dunya walahum fil akhirati adzabun alimun muji mujiun. Ya. Mereka itulah. Bukan. Seperti itu. Misru ya. Permisalan. Oh, orang permisalan, Yahudi. Permisalan tersebut. Orang Yahudi tersebut seperti. Okay. Permisalan orang Yahudi tersebut dalam hal merasakan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti gitu. Seperti orang-orang kafir Quraisy pada hari Badar. Dan Yahudi Kunaiko. Di mana? Di mana apa? Di mana zukul su? Di mana mereka merasakan? Di mana mereka merasakan buruknya akibat kekufuran mereka? Buruknya akibat kekufuran mereka dan perlawanan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan bagi mereka dan di akhirat azab yang pedih. Nah, ya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamatsalil ladzina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Ya. Keadaan orang Yahudi di masa Rasulullah itu seperti orang Yahudi sebelum mereka koriban di waktu yang belum lama. Zaku wa bada amrihim. Mereka merasakan buruknya akibat perbuatan mereka. Walahum adabun alim. Dan bagi mereka ada adab yang pedih. Ya. Naam. Jadi ayat ini berbicara tentang Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Jadi memang orang Yahudi yang di Madinah itu kan ada beberapa kabilah. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, kemudian ada Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Dan semuanya memiliki sifat yang sama. Ya. Semuanya berulah. Ya. Semua orang Yahudi itu berulah. Seperti kita tahu bahwasanya ya, Bani Nadir ini berusaha untuk membunuh Rasulullah. Maka mereka pun diusir dari Madinah. Kemudian enggak lama setelah itu Bani Qainuqa dulu ya. Jadi setelah perang Badar itu ada kejadian di mana waktu itu wanita muslimah ada yang mendatangi pasar yang dimiliki oleh komunitas Yahudi. Lalu salah seorang Yahudi ini penasaran dengan wajah wanita muslimah ini. Lalu mereka berupaya untuk melepas cadar wanita tersebut. Dan terlepaslah cadar wanita muslimah tersebut. Kemudian ada seorang muslim yang melihat kejadian ini. Lalu lelaki muslim ini berusaha untuk membela wanita tersebut. Namun karena itu adalah lokasinya di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka orang muslim itu dikeroyok. Ya. Dikeroyok sampai meninggal dunia. Ya. Lalu Rasulullah mendengar kabar tersebut. Dan Rasulullah menyiapkan pasukan ya untuk memerangi orang Yahudi Bani Qainuqa. Dan yang melihat pasukan Muslim sudah siap untuk memerangi orang Yahudi, maka Yahudi Bani Qainuqa pun ya lari ya. Kemudian hukuman yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagi orang-orang yang terlibat dalam pengeroyokan ya seorang laki muslim di pasar Yahudi Bani Qainuqa ditetapkan untuk dihukum mati ya. Sementara yang lainnya diusir dari kota Madinah ya. Dan enggak lama setelah itu Yahudi berulah lagi, yaitu pada perang Uhud di mana Yahudi Bani Quraidah jelas-jelas bekerja sama dengan orang kafir Quraisy, sehingga ya memang dari beberapa kaum Yahudi yang paling keras hukumannya adalah Yahudi Bani Quraidah, karena Yahudi Bani Quraidah ini secara nyata dan terang-terangan mendukung orang kafir Quraisy dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq ya, dalam perang Khandaq afwan, dalam perang Parit ya. Maka setelah peperangan tersebut selesai ya, Rasulullah memutuskan untuk memerangi orang Yahudi Bani Quraidah, dan mereka yang laki-laki itu semuanya dibunuh ya. Tinggal menyisakan wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang mendukung Rasulullah selama perang Khandaq. Ini menunjukkan memang orang Yahudi itu tidak pernah mau menepati perjanjian dengan kaum muslimin. Ketika ada kesempatan, mereka akan berusaha untuk memerangi kaum muslimin. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan kita menyaksikan sendiri di Palestina bagaimana saudara-saudara kita diperangi oleh orang-orang Yahudi. Ya, nah, saya tangguh satu ayat lagi ya. Silakan Bunda Helis. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamatsali syaithani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Seperti perumpamaan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala mereka telah kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-kafu harfu adfin, mathali kok jadi afin, maaf Ustaz. Kama sali jarmajrur. Ya. Asyaitonu asyaitoni mudafun ilaihi iz harfu syartin qala fi'lun madin lil insani jarmajrur ukfur fi'lun amrin alfa'u harfu atfin lama zorof Ustaz ya? Lama pardon, artinya tatkala bukan? Ya benar. Ya tatkala ya, zorof. Lama zorof kafaro fi'lun madin qala fi'lun madi ini harfu talqidin wa nasbin nun nun wikoya al ya'u isim inni inna bariun khobar inna mingka jar majrur inni harfu taukidin wa nasbin nunnya nun wikoya al ya'u isim inna akhofu fi'lun madin allaha lafu dalala mudof muafulun bihi robba badal dari Allah al alamina mudofun ilaihi. Wa mithlu ha'ula il munafiqina fi igra'il yahudi alal kitabi wa wa'dihim binasri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama talis syaitani hina zayyana lil insanil kufri wa da'ahu ilaih. Al-kufra insan. Zayyana lil insanil kufra wa da'ahu ilaihi falamma kafaro qala inni bari'um minka Inni akhafullaha rabbal khalaqa ajma'ina. Rabbal khalqi ajma'ina. Rabbal khalqi ajma'ina. Dan perumpamaan orang-orang munafik dalam penghasutan. Dalam penghasutan terhadap orang Yahudi untuk berperang. Dalam orang Yahudi dalam peperangan, mereka menjanjikan untuk menolong. Dan menjanjikan mereka dengan kemenangan. Dan menjanjikan mereka akan kemenangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana setan ketika menghiasi manusia dengan kekafiran dan menyuruhnya kepadanya. Maka tatkala mereka telah kafir, setan berkata, sesungguhnya aku berlepas tangan dari kalian. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan pencipta semua makhluk. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Perumpamannya seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, menjadi kafirlah engkau. Maka ketika manusia itu telah menjadi kafir, syaitan berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Jadi apa yang dilakukan oleh orang munafik kepada orang Yahudi, ya, yang mana mereka menghasut orang Yahudi agar mau memerangi kaum muslimin dan menjanjikan kemenangan atas kaum muslimin, itu seperti syaitan yang menyuruh manusia ya untuk kafir, namun setelah manusia tersebut kafir, syaitan akan berlepas diri dari mereka. Dan ini akan terjadi nanti di akhirat ya, di neraka, syaitan akan berlepas diri dari apa yang telah mereka perbuat. Ya. Gak mau tanggung jawab. Makanya yang ada hanyalah penyesalan saja. Dan orang munafik ini seperti ini sikapnya. Ya, mereka awalnya menghasut orang Yahudi, meyakinkan mereka bahwasanya mereka akan dibantu oleh orang munafik tersebut dan memastikan, ya, menjanjikan mereka bahwasanya mereka akan menang melawan kaum muslimin. Namun ketika ya, kaum muslimin ya, mengalahkan mereka, mereka berlepas diri dari orang Yahudi tersebut. Jadi orang munafik itu ya, lebih berbahaya dibandingkan orang kafir, karena kita secara zahir tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh orang-orang munafik sampai jelas-jelas mereka memerangi kaum muslimin. Dan liciknya orang munafik itu mereka sering menggunakan kekuatan lain untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga kita wajib waspada terhadap orang-orang yang memiliki sifat munafik seperti ini. Ya, baik. Demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.